Bali kita membaca riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama dakhala baitahu واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه حتى طفق يشير إلينا عن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه إمام بخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha bercahaya, membagi-bagikan cahaya kenikmatan dan cahaya kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman, dan menyiapkan kebahagiaan yang kekal di sorga bagi hamba-hamba yang mengabdi kepadanya, menyiapkan pengampunan bagi segenap kesalahan dan tiada dosa yang tidak terampuni oleh pengampunan ilahi. Semua dosa diampuni Allah. Menyusul pendapat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semua dosa diampuni Allah kecuali menyembah selain Allah. Namun hadis ini yang dimaksud adalah wafat sebelum bertobat kembali kepada Islam dan menyembah Allah semata, maka dosanya diampuni. Jadi pada hakikatnya setiap dosa diampuni Allah, cuma ada orang-orang yang wafat masih membawa dosa dan belum mohon pengampunan, maka ia akan mendapat pencucian dosa di sakaratul maut atau dalam kehidupan dunia atau di dalam kuburnya atau di dalam neraka namun tidak abadi. Semua yang mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka ia akan sampai ke surga Allah walaupun terlambat. Seraya bersabda riwayat sahih Bukhari, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullah alan nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, tiada ku mengakui Tuhan selain Allah dari dasar hatinya yang terdalam, Allah haramkan ia dari api neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nar an ta'kula min atharis sujud." Allah mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujud. 7 anggota sujud, 2 telapak tangan, dahi, 2 lutut dan kedua kaki. Yang dipakai sujud itu tidak disentuh api neraka. Allah mengharamkan api neraka menyentuh bekas orang-orang bersujud itu. Kalau bersujud seperti itu, bagaimana hati yang sujud kepada Allah? Maka haramlah ia dari api neraka dan seluruh siksa. Itulah makna la ilaha illallah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ikhbarat qadamahu fi sabilillah haramahullah 'alan nar." Riwayat sahih Bukhari, Allah mengharamkan kaki yang melangkah di jalan yang diridai Allah sampai terkena debu misalnya, maka Allah haramkan kedua kaki itu dari api neraka. Terus amalan-amalan yang sangat mudah mengharamkan kita dari api neraka, menjauhkan kita dari api neraka, dan tentunya pemimpin yang menjauhkan kita dari api neraka, Sayyidina Muhammad. Sampailah kita pada firman Rabbul Alamin seraya berfirman menceritakan kejadian para pendosa di hadapan Allah ketika kulit sel mereka bersaksi atas dosa-dosa mereka. Maka mereka bertanya kepada kulit tubuh mereka, "Lima syahidtum alaina, wahai kulitku, kau kan setubuh denganku. Kenapa menceritakan dosa-dosaku dan membongkar dosaku di hadapan Allah?" Maka sel-sel kulitnya berkata, "Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai." Kami bisa berbicara karena diperintah oleh sang pemilik segala sesuatu bisa berbicara dengan kehendaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu jagalah diri kita dari perbuatan dosa. Jika terjebak maka beristighfarlah, mohon pengampunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah berfirman, ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat di hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, hari kiamat, wa akhrajatil ardu athqalaha, para mufassir menjelaskan bumi memuntahkan jasad-jasad yang dipendamnya. Jasad yang sudah hancur menjadi tulang belulang ditumbuhkan lagi oleh Allah, seperti Allah menumbuhkan sel mani menjadi jasad, lalu bumi memuntahkannya kembali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang memberatkan bumi adalah jasad para pendosa. Itu dimuntahkan oleh bumi, dikeluarkan untuk menghadap Allah di padang mahsyar, di padang mahsyar di hari kiamat. Akhriyatil ardu atala wa qala al insan ma laha. Manusia bingung, apa ini? Ada apa? Kejadian apa? Semuanya muncul, semua manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat. Yaqulul insanu ma laha. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Hari itu bumi menceritakan seluruh riwayat hidup setiap manusia. Karena setiap manusia hidup di bumi, di belahan bumi manapun ya di bumi. Di lautankah, di daratankah ya di bumi. Bumi menceritakan dia begini, begini, begini, ibadahnya ini, jahatnya ini, baiknya ini. Yaumahidin tuhadditu akhbaraha. Kenapa bumi menceritakan ini? Bi anna rabbaka auha laha. Karena Tuhanmu meminta dan memerintahkan bumi untuk membuka seluruh kejadian yang ia saksikan atas manusia yang pernah hidup di atasnya. Bi anna rabbaka auha laha. Yaumaydi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari di mana manusia berdesakan melihat amal-amal mereka. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya, setiap apa yang ia lihat, setiap apa yang ia dengar, beruntung mereka yang perbanyak istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal baik, walaupun sebesar debu, ia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dosa, walau sekecil debu, ia akan melihatnya. Semua amal kita akan kita lihat, maka beruntung orang yang memperbanyak istighfar, memohon pengampunan dosa dan memperbanyak ibadah untuk menutup dosa-dosanya. Riwayat Sahih Bukhari, seorang pemuda datang kepada Rasul dengan tangisnya. Ia berkata, aku sudah terlalu banyak dosa, aku sudah tidak mungkin masuk dalam pengampunan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menjawab. Rasul terdiam, Allah yang jawab dengan turunnya firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguh pahala-pahala ibadah itu menghapus dosa-dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, maka perbanyak pahala. Pahala adalah banyak bentuknya, dengan sedekah, dengan salat sunnah, dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat pada Nabi, dengan bakti pada ayah bunda. Apakah ayah bundanya muslim atau non-muslim, tetap kita bakti pada mereka, tapi tidak mengikuti daripada apa yang mereka sembah jika mereka menyembah selain Allah. Jika ayah bunda kita orang yang zalim, misalnya peminum arak atau penjudi atau pezina dan lainnya, jangan kita membenci ayah bunda kita karena dia bertanggung jawab kepada Allah dan kita tidak bertanggung jawab atas dosa-dosanya, kecuali mengingatkan semampunya dengan sopan santun yang baik. Kalau kita menghardiknya, kita kena dosa pula sebagai dosa anak yang durhaka. Kasarnya, sama enggak benernya dengan orang tuanya. Biarkan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi berusahalah mengajak mereka kepada hal-hal yang baik semampunya. Saudara-saudariku yang kemuliakan, sampailah kita pada hadis mulia ini. Sebenarnya penjelasannya ringkas saja, ya. Cuma ini merupakan hadis ini menjadi dalil bagi mereka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sakit minta air dari 7 macam girbah. Girbah itu kantung air yang terbuat dari kulit kambing, zaman itu kan belum ada plastik, ya. Jadi air itu ditaruh di dalam kulit kambing yang sudah dibersihkan, sudah dikasut, itu air diisi di situ, di ujung satunya diikat, itunya dijahit, jadi air nggak tumpah. Itu kalau ketiup angin lama-lama, walaupun angin panas, itu jadi dingin airnya. Itu air girbah disebutnya. Rasul minta dari 7 girbah yang berbeda untuk membasuhkan kepada tubuhnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bi syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa ada riwayat daripada Imam Tabrani bahwa yang diminta bukan dari 7 girbah tapi dari sab'at abar, 7 sumur, bukan 7 girbah. Tapi riwayat Sahih Bukhari 7 girbah, menunjukkan mandi dari 7 sumur bukan adab-adab kejawen yang keluar dari syariah Islam. Mandi dari 7 sumur sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu bukan hal yang syirik, hal itu bukan hal yang bid'ah. Cuma yang tidak memahaminya mengatakan hal itu syirik dan bid'ah. Mandi dari 7 sumur. Imam Ibn Hajar menjelaskan makna daripada mandi dari 7 macam air dan 7 sumur yang berbeda, 7 sumber air yang berbeda. Manusia ini kan dicipta dari air dan tanah. Jadi air yang keluar dari tanah itu diambil dari 7 macam, dari 7 wilayah. Itu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan bagi tubuh kita, karena Rasul berobat dengan 7 air sumur itu atau 7 girbah yang berbeda tadi. Hadirin hadirat, banyak hal-hal yang patut kita jelaskan tentang yang diselewengkan oleh sebagian saudara-saudari kita muslimin yang membid'ahkan hal-hal yang sunnah dan memusyrikkan hal-hal yang tauhid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya banyak pertanyaan bahkan ditentang, sebagian memunculkannya di website, bahwa penyelewengan terjemahan Habib Munzir menyelewengkan ucapan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa tulisan aslinya Imam Syafi'i memakruhkan bagi orang membangun pekuburan di samping membangun masjid di samping pekuburan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal itu makruh jika untuk fakhr, tapi kalau untuk memuliakan dan menghormati salihin yang ada di situ, maka hal itu mustahab fih. Ucapan itu dipotong oleh mereka. Mereka hanya memotong sampai Imam Syafi'i mengatakan hal itu makruh, yaitu dibenci. Makruh punya 2 makna. Makna bahasa dalam bahasa Arab artinya memang dibenci. Tapi kalau makna syar'i artinya hal yang jika dikerjakan tidak dapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, itu makruh. Ya. Jadi kalau diperbuat enggak dapat jika diperbuat tidak dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan Imam Syafi'i tidak mengharamkan hal itu. Membangun masjid di sebelah kuburan salihin, menghormati dan bertabarruk kepada masjid kepada salihin itu. Imam Nawawi memperjelasnya di dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa membangun pekuburan, membangun masjid di sebelah kuburan salihin adalah hal yang mustahab fih, asalkan tidak merubah kiblat ke arahnya dan tidak menjadikannya terinjak-injak oleh orang yang sholat. Yang dilarang adalah menjadikan masjid di atas kuburan untuk diinjak-injak, itu yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jasad di bawahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid, tapi kan enggak diinjak-injak, dibatasi dengan batas yang jelas sehingga kita tidak bisa melintasinya apalagi menginjaknya. Nah, hal seperti inilah yang patut kita sadari dan kita pahami. Saudara-saudariku yang kumuliakan, mutiara keridhaan ilahi selalu menawarkan kita kasih sayangnya. Kelembutannya tidak pernah sirna. Seraya bersabda dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, jika seorang hamba berdosa lalu ia beristighfar, istighfar itu mohon pengampunan pada Allah, mau dengan bahasa apapun, yang jelas hatinya ingin memohon pengampunan dosa kepada Allah, Allah menjawabnya, A'alima abdi anna la'u rabbun ya'khudh bih wa yaghfir lah, ghafartu li dhanbi. Apakah hambaku sudah kenal aku bahwa dia mempunyai Tuhan yang maha pengampun dan dia tahu Tuhannya juga bisa menyiksanya, namun dia mohon pengampun kepada Tuhannya, kuampuni dosanya. Lalu hamba itu berapa lama berbuat dosa lagi? Allah menyebut dia beristighfar lagi. Hamba itu pun disebut oleh Allah, A'alima abdi anna la'u rabbun ya'khudh bih wa yaghfirullah, ghafartu li'abdi. Hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun dan juga bisa menyiksa. Maka kuampuni dosa-dosanya karena dia telah beristighfar. Demikian indahnya Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang maha indah, maha baik, maha sempurna, maha melimpahkan sifat kasih sayang, maha memilikinya, maha berlimpah kelembutannya, maha melimpahkan kenikmatan kepada yang beriman dan yang tidak beriman. Inilah rahasia kelembutan yang tidak kita temukan pada makhluk. Seraya bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih bersabar dari Allah. Terus Allah itu dimaksiati, tapi Allah terus menanti taubat hambanya. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar. Di sini ada guru-guru kita yang akan menyampaikan sambutan, yaitu guru kita Fadilatul Sayyidah Ilallah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Fagir Al-Laqas, akan diteruskan oleh guru kita Kyai Haji Khairullah Ramli. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejukkan hati kami dengan cahaya nama-Mu. Sejukkan hari-hari kami dengan cahaya-Mu. Terangi hari-hari kami dengan kedamaian, kesejahteraan, demi cahaya keindahan-Mu. Perindah hidup dan mati kami dengan keindahan-Mu. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang bisa memperindah hidup dan wafat kami kalau bukan Engkau, wahai yang maha memiliki keindahan. Ya Allah. Keindahan dunia dan akhirat milik-Mu. Kaulah pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah. Maha Tunggal, Maha Abadi, Tunggal dengan kesempurnaan, Tunggal dengan keabadian, Tunggal dengan cahaya kewibawaan, Tunggal dengan segala keindahan, Tunggal mengasuh jagat raya semesta, menciptanya dari tiada. Ya Allah, ya Allah. Seraya berfirman, Ya Ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Ya Allah, Ya Allah, wahai keturunan Adam, jika kau berharap kepadaku dan meminta kepadaku, kuhapus dosa-dosamu tanpa kupertanyakan lagi. Ya Allah, masukkan kami dalam kelompok hamba yang kau ampuni. Pastikan seluruh wajah ini keluar dari majlis bersih dari segala dosa. Pastikan seluruh nama kami keluar dari majlis bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru lahir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, akan kemana kau tumpahkan rahmat kalau bukan ke majlis-majlis zikir yang memanggil namamu. Ya Allah, 60 ribu muslimin muslimat memanggil namamu di malam ini. Mohon kebahagiaan dan dijauhkan dari bencana, dari musibah bagi kami, bagi wilayah kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, sebutlah, sebutlah namanya. Berapa kali kau menyebut namanya dalam sehari? Berapa kali menyebut nama selainnya? Ya Allah, ya Allah, jika kau dipanggil Allah dan ditanya, hambaku, kau lebih banyak menyebut nama selainku, lebih merindukan selainku, lebih mencintai selainku. Ayyuhal insan ma farraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu meninggalkan Tuhanmu yang maha pemurah? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptamu dari tiada, dari sebutir sel mani sampai menjadi tubuh sempurna. Inilah kedermawananmu, ya Allah. Hapus, hapus seluruh catatan dosa kami. Kami titipkan sisa usia kami pada rahasia kemuliaan namamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, kasihani kami, berlemah lembutlah pada kami. Dari takdirmu di masa mendatang, kau maha mampu menimpakan ratusan bala dan cobaan di masa depan, dan kau maha mampu mencabut ratusan bala dan musibah di masa depan. Maka cabutlah musibah-musibah itu, gantikan dengan kenikmatan dan anugerah-anugerah luhur, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Wahai pemilik segala apa yang ada di dunia dan akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا ولها نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين.